Mengapa di dunia ini selalu menertawai hidupku yang hina ini, berteman dengan seorang gadis. Mengapa semua manusia menghina kehidupannya, mencari nafkah hidupnya sebagai seorang pramuria. Semua itu tiada arti bagiku, kuanggap sebagai penguji imanku. Biarlah Tuhan jadi saksi hidupku, betapa sucinya jalinan cintaku. Walaupun hinaan ini ditujukan pada diriku, namun ku selalu tersenyum. Semua itu tiada arti bagiku, ku anggap sebagai menguji imanku. Biarlah Tuhan jadi saksi hidupku, betapa sucinya jalinan cintaku. Walaupun ditujukan pada diriku.